الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. Telah kita baca dua hadis dari bab nawaqidul wudu. Hadis pertama yang disebutkan oleh Hajar rahimahullah ta'ala terkait dengan pembatal yang pertama, yaitu zawalul aql, hilangnya akal. Dan itu bermacam-macam, salah satunya adalah an-naum mughriq, tidur yang lelap, yang tidak bisa menyadari apa yang terjadi pada dirinya. Yang kedua di antara pembatal yang ada adalah pembatal wudu, di antaranya adalah al-kharij minas sabilain. Al-khari minas sabilain, yang keluar dari dua jalan, kubul atau dubur. Iya, sawan kana al-adi au ghir adi, apakah yang biasa keluar dari dua jalan atau tidak. Ya, apakah batu, kayu, atau yang kita baca kemarin adalah darah istihathah. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis berikutnya terkait dengan pembatal wudu adalah hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala al-Hafidz rahimahullah ta'ala wa 'an Ali ابن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء. Aku adalah seorang laki-laki yang sering keluar madzi. Fa amartu al-Miqdada, maka aku pun memerintahkan Miqdad, yakni al-Aswad, anis ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk bertanya tentang hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fas'alahu, maka Nabi pun bertanya, maka Miqdad pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, yani sallallahu alaihi wasallam berkata, fihil wudu. Ya, pada seorang yang keluar madzi itu padanya ada kewajiban wudu ketika mau salat. Muttafaqun alai wa lafdhu lil Bukhari. Dan beberapa lafaz disebutkan dalam sebagian riwayat, ya, igsil dzakaraka wa tawadda. Ia diperintah mencuci apa yang terkena madzi, kemudian berwudu. Dalam riwayat lain, tawadda wantah farjak. Nah, ikhwan rahimah rahimakumullah, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an, kita tahu adalah ibnu Ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki banyak manaqib, keutamaan. Ya, di antaranya beliau sallallahu beliau radhiyallahu anhu termasuk sabiqunal awwalun. Yang masuk Islam awwalu gulamin. Yadhulul Islam, ya anak kecil pertama yang masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu an adalah ahlu khulafai rasyidin al-arba'ah, ya, satu di antara empat khulafai rasyidin yang diberitakan oleh Safinah radhiyallahu an al-khilafatun nubuwah 30 sana. Khilafatun nubuwah itu 30 tahun. Ya, masuk padanya khilafah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Umar. Ali khalifah berapa radhiyallahu an? Ya, Umar juga. Siapa? Hah? Ali bin Abi Thalib khalifah berapa? Hah? Wafatnya? Keempat. Nah. Qala rahimahullahu ta'ala an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an di antara manaqib beliau radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam memastikan bahwa beliau adalah seorang yang dicinta oleh Allah dan Rasulnya. Apa dalilnya? Ingat, Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang dipastikan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ingat dalilnya, Umar. Yang sebenarnya kita buat tauhid. Ingat dalilnya, Muhammad. La'utiyanna rayata gadan rajulan yuhibbullahu wa rasuluh. Ya, yuhibbullahu wa rasuluh wa yuhibbullahu wa rasuluh. Itu hadis. Orang hebat. Kata Rasul, besok aku akan berikan bendera komando ini kepada seorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan dia dicinta oleh Allah dan Rasulnya. Siapa dia? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sehingga dalam satu riwayat Bukhari, Rasul menyatakan la yuhibbuhu illa al-mu'min wa la yubghiduhu illa munafiq. Tidak ada yang cinta kepada Ali radhiyallahu anhu kecuali seorang mukmin, dan tidak ada yang membencinya kecuali seorang munafiq. Di antara yang menunjukkan keutamaan beliau radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan kedudukan beliau di sisinya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditinggal untuk menjaga keluarga Rasul tidak ikut berperang, ya, dan Ali bin Abi Thalib ketika itu sangat ingin berangkat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidakkah engkau senang? Ya, anta minni bimanzilati Harun min Musa. Anta minni bimanzilati Harun min Musa. Engkau di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa alaihi salam. Walakin la nabiyya ba'di, tetapi tidak ada lagi nabi setelah aku. Khon rahiman rahimakumullah. Di antara kedua hasanah yang dicontohkan kepada kita oleh beliau radhiyallahu an adalah syiddatuhu ala ahli bid'ah. Bagaimana tegasnya beliau kepada ahlul ahwa wal bid'ah. Di antaranya, iya, beliau radhiyallahu an dan ijma para sahabat membunuh Dan beliau bahkan membakar As-Saba'iyun. As-Saba'iyun, pengikut Abdullah bin Saba', ya, yang mengkultuskan beliau radhiyallahu anhu. Memerintahkan untuk membakar mereka. Walaupun diriwayatkan Abdullah bin Saba' sempat melarikan diri. Dan ijma para sahabat ketika itu mengikuti sepakat dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kesesatan As-Saba'iyun Abdullah bin Saba'. Di antara yang menunjukkan syiddatuhu radhiyallahu anhu adalah ahli wa'ana ala ahli al-hawa wal bid'ah rahimahullah radhiyallahu anhu. Sangat keras kepada al-bid'ah adalah qitaluhu al-khawarij. Beliau radhiyallahu anhu yang tampil memerangi khawarij. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang khawarij, lain adraktuhum laqtulannahum qatla 'ad. Aku menjumpai mereka orang khawarij, iya, aku akan bunuh mereka sebagaimana dibunuhnya kaum 'Ad. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan sepakat para sahabat dengan beliau radhiyallahu an memerangi khawarij yang menyimpal dari kehidupan beliau radhiyallahu an. Dan mereka lah khawarij yang membunuh beliau radhiyallahu an. Tiga orang khawarij bersekongkol hendak membunuh para sahabat yang mulia, Muawiyah radhiyallahu an, Amr bin Al-As, dan Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tufya, beliau meninggal dibunuh oleh seorang khawariji, Abdurrahman bin Muljim, seorang khawarij. Ya, kebencian mereka kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sehingga ia terbunuh di tangan seorang khawarij. Ada satu riwayat, ada seorang mengingatkan beliau radhiyallahu anhu bahwasanya Bani Murad telah berencana untuk membunuh beliau. Ini orang khawarij dari Murad. Keberanian beliau radhiyallahu an dan tawakal beliau yang perlu kita contoh dalam berdakwah dalam hidupan ini. Kata beliau radhiyallahu an, inda kulli rajulin malakan. Di setiap orang itu ada dua malaikat yang akan menjaganya. Beliau tidak takut untuk tetap beraktivitas, untuk tetap ya menjalankan keseharian beliau, dan qadarullah ma syafa'al terbunuh di subuh hari dibunuh seorang khariji Abdurrahman bin Mujib. Qul rahiman rahimakumullah. Ada beberapa ucapan beliau yang saya catat yang mudah-mudahan berfaedah. Di antaranya, beliau radhiyallahu anhu menyatakan, al-ilmu khairun minal mal. Al-ilmu khairun minal mal. Kata Ali radhiyallahu an, ilmu itu lebih baik daripada harta. Al-ilmu khairun minal mal. Ilmu lebih baik daripada harta. Al-malu Saya ulangi, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Al-ilmu khairun minal mal. Al-ilmu yahrusuka. Yang pertama dari sisi mana, kata beliau, karena ilmu itu akan menjagamu. Dengan sebab ilmu yang dia punya, ya, dia tahu mana halal, mana haram, sehingga dia bisa terjaga. Dia melakukan yang halal, dia melakukan yang haram, ya, dia terjaga dari yang melakukan yang maksiat. Ilmu yahrusuka. Wa anta tahrusul mal. Tapi kamu itu malah menjaga harta. Kalau harta perlu kamu jaga. Tapi kalau ilmu, justru menjagamu. Al-ilmu yahrusuka. Wa anta tahrusul mal. Kalau harta justru yang perlu kamu jaga. Kemudian kata beliau rahimah, kata beliau radhiyallahu an, al-ilmu yazku alal amal. Al-ilmu yazku zakat, yani nama ilmu. Ilmu akan bertambah, berkembang, bertambah dengan diamalkan. Diamalkan, diajarkan, didakwahkan, ilmu itu nambah. Ketika diamalkan, diajarkan, sampaikan. Wal malu tankusuhun nafaqah. Tapi kalau harta, akan berkurang ketika dibelanjakan. Iya. Dikeluarkan untuk kebutuhan-kebutuhan, berkurang. Kalau ilmu dipakai, diamalkan, disampaikan, didakwahkan, bertambah. Qala radhiyallahu an, kata Ibnu Abi Thalib radhiyallahu an, wa mahabbatul alimi dinun yudanu biha. Dan kata beliau radhiyallahu an, dan mencintai seorang alim, mencintai seorang alim sunni, itu adalah perkara agama yang seorang, ya, beragama dengannya. Bahwa mahabbatul alim termasuk satu perkara agama, ya, satu tuntunan agama yang seorang beragama dengannya. Satu ucapan lagi yang saya catat di antaranya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, kata beliau, ihfadhu anni khamsan, law raqibtum al-ibila fi talabihinna lam asabtumu aw lam asabtumuhun. Kata Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ingatlah, hafalkanlah, jagalah dariku lima perkara. Ya, hafalkan, diingat-ingat, dijaga dariku lima perkara. Lima perkara ini kata beliau radhiyallahu an, kalau kalian menunggangi onta untuk mencarinya, kalian tidak akan bisa mendapatkannya. Ini tahriyat, ini tasyji', ini ya hasungan untuk benar-benar para sahabatnya mendengar, menghafal apa yang beliau sampaikan. Apa itu? Yang pertama kata beliau radhiyallahu an, la yarjiwanna 'abdun ila rabbah. La yarjiwanna ahadun ila rabbah. Seorang hamba jangan pernah berharap kecuali kepada Rabb-nya. Janganlah seorang hamba berharap kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-raja adalah ibadah. Berharap adalah ibadah, maka jangan dia berharap sesuatu kecuali kepada Allah, kepada Rabb-nya. La yarjiwanna 'abdun ila rabbah. Yang kedua, Kata beliau radhiyallahu an, wala yakhaf illa dhanbah. Wala yakhaf illa dhanbah. Dan jangan dia takut kecuali dosanya, akibat dosa-dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut akan iqab, azab, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhaf illa dhanbah. Jangan dia takut kecuali ya akibat dosa-dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan azab Allah, iqab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jadi terkait dengan pembahasan nanti kita di sini. Wala yastahi jahilun an yas'ala amma la ya'lamu. Wala yastahi jahilun an yas'ala amma la ya'lamu. Kata beliau, seorang yang bodoh jangan malu untuk bertanya sesuatu yang dia tidak tahu. Yang sampai seorang jahil yang tidak tahu ilmu merasa malu untuk bertanya tentang sesuatu yang dia tidak tahu. Jangan sampai ya keminderan dia, kelemahan dia itu menyebabkan dia ya tidak mau bertanya. Jangan malu. Itu malu yang tercela. Malu yang madmum. Itu bukan malu sebenarnya. Itu adalah kelemahan, khawr. Yang keempat, kata beliau, wala yastahi alimun idza su'ila amma la ya'lam an yaqula Allahu a'lam. Ya, orang bodohnya jangan malu untuk bertanya. Orang alimnya jangan malu bila ditanya tentang sesuatu yang tidak dia tidak tahu, jangan malu untuk mengucapkan Allahu a'lam. Wala yastahi 'alimun, seorang yang alim jangan malu idza su'ila 'amma la ya'lamu, ketika ditanya tentang sesuatu yang tidak tahu, yang dia tidak mengetahuinya, jangan malu untuk mengucapkan Allahu a'lam. Saya tidak tahu, Allahu a'lam. Qala kata beliau radhiyallahu an, yang kelima, was-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Wala imana liman la sabra lahu. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, was-sabr minal iman. Sabar itu termasuk keimanan. Saya ulangi, kedudukan sabar dari iman itu seperti kedudukan kepala dari jasad ini. Sabar termasuk amalan iman, dan kedudukan sabar dari iman itu seperti kedudukan ra's kepala di jasad seseorang. Pentingnya, tingginya kedudukan sabar. Sehingga beliau rahimahullahu an, wala imana liman la sabra lahu. Tidak ada iman bagi seorang yang tidak punya rasa sabar. Ini 5 poin, 5 nasihat beliau. Yang kata beliau, kalau seandainya kalian menunggangi onta-onta untuk mencarinya, tidak akan dapatkan. 5 faedah beliau radhiyallahu anhu. Nah, itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebagian yang kita bacakan. Kata beliau, wa an Ali radhiyallahu anhu qala, kuntu rajulan madza'an. Aku seorang yang sering keluar madzi. Ini ada satu perkara yang mustahya, yang seorang malu darinya. Sehingga dari sini, ikhwan rahiman rahimakumullah, di antara faedah hadis ini menunjukkan bahwasanya labas, tidak mengapa seorang menyebutkan sesuatu yang yustahya minhu, seorang yang menyebutkan sesuatu yang sebetulnya dia malu. Iya, untuk menyebutkannya lihajah, lilhajah, karena satu hajat. Iya, ini penting. Masalah ini masalah penting. Terkait dengan masalah ibadah. Iya, apa hukumnya madhi? Apakah najis atau tidak? Apakah membatalkan wudu atau tidak? Sehingga ini masalah penting. Hajat yang mendesak. Walaupun sesuatu yang malu disampaikan, tapi iya, tidak masalah. Tidak mengapa seseorang menyebutkan sesuatu yang iya, dirinya malu untuk menyampaikannya karena satu hajat yang sangat dipentingkan, sangat dibutuhkan. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ucapan beliau radhiyallahu an, fa amartul Miqdada an yas'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Fa amartul Miqdad an yas'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Di sini faedah berikutnya. Bolehnya taukil fil istifta. Bolehnya taukil fil istifta. Bolehnya mewakilkan dalam meminta fatwa. Ya. Yang sedang ada masalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Tapi beliau tidak bertanya langsung. Beliau minta Miqdad untuk bertanya. Ini namanya taukil. Mewakilkan. Ya. Agar ditanyakan, taukil fil istifta itu dibolehkan. Mewakilkan seseorang untuk bertanya, minta fatwa. Di antara faedah dari ucapan beliau, fa amartul Miqdad an yas'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan adab akhlak karimah yang ada pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kenapa demikian? Karena ini masalah-masalah iya, yang seorang malu dengannya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mertua beliau radhiyallahu anhu. Mertua beliau. Beliau malu bertanya tentang sesuatu yang terkait dengan masalah pribadi kepada mertua. Ini disebutkan dalam sebagian kitab Ibnu Utsaimin rahimahullah menunjukkan adab yang ada pada beliau radhiyallahu anhu. Iya. Bahkan Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan dalam faedah hadis ini, di antaranya yang beliau sebutkan saya ingat dari hadis ini, tidak boleh seorang itu cerita-cerita tentang masalah wanita di hadapan mertua. Karena beliau Ali bin Abi Thalib tidak mau terkait dengan masalah ini nanya langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara faedah ucapan beliau radhiyallahu anhu, fa amartu Miqdad an yas'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, di sini ada faedah at-tanawub fil ilm. At-tanawub fil ilmi inda sahabah. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu saling bergantian dalam mencari ilmu. Disebutkan dalam sebagian syarah. Kenapa? Kenapa kok yang disuruh oleh Ali adalah Miqdad radhiyallahu anhuma, bukan yang lain? Karena Miqdad yang biasa bergantian dengan Ali. Sebagaimana Umar bin Khattab dalam hadis masyhur punya teman bergantian ketika ada uzur, temannya yang hadir kemudian menyampaikan kepada Umar. Demikian juga Ali. At-tanawub, gantian. Ketika ada udhur yang lain hadir, kemudian menyampaikan ilmu yang datang dari Rasulullah SAW. Iya. Dan itu ikhwan rahiman rahimakumullah di antara bentuk at-ta'awun. At-ta'awun itu majaluhu wasi'. Iya. Tempatnya luas. Dan di antara bentuk ta'awun dalam tanawub fil ilm. Nah, teman-teman kita di sini misalnya yang ke Ciampea. Pas jadwal Ciampea, ketinggalan pelajaran. Bisa. Kalau memang ada hirs, ada ijtihad, apa yang selama di Ciampea ketinggalan, minta ke temannya. Ya, berapa hari kemarin yang dipelajari apa. Ini bentuk tanawub fil ilm. Dan ada salah satu bentuk ta'awun dalam talabul ilmi. At-ta'awun itu luas. Berikutnya. Jadi inti dari pembahasan kita. Dari hadis ini menunjukkan bahwasannya al-madhi, khurujul madhi, itu adalah naqidun min nawaqidil wudu. Itu intinya sebetulnya. Bahwasanya keluar yang madhi itu termasuk pembatal wudu. Ya, di pembahasan sebelumnya kita dapatkan madhi itu najis. Anda sudah cuci. Ya, di sini dan bab ini bahwasanya keluarnya madi itu adalah satu di antara pembatal wudu. Naqid min nawaqidil wudu adalah apa? Satu pembatal wudu adalah al kharij min as-sabilain, ada yang keluar dari dua jalan. Di antaranya apa? Kemarin darah. Di antaranya apa? Di sini madi. Begitu. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.